bintang sing karetit na rembongan. Maturan hati nutung gara, alatan dipegatkan cinta. Kiat nandangan lara, lamun sepunyak ye karma, urung pun sini lampah dosa. Ampun Gusti, kama mane nanu pusi.